Zaidun, Hindun, dua orang bersaudara, para Zaidun memukul keduanya, memukul al-akhwani, inda di sisi Hindun, biizni, dengan perintah atau izin dari Zaid. Ya, kita dapati di sini sesuai dengan yang disebutkan di atas tadi. Engkau datang amrobitnya setelah khobar yang terakhir, setelah khobar mubtada yang terakhir. Mana mubtada yang terakhir? Az-Zaidun. Ya, mubtada terakhir ini dikhobari dulu. Boribuhuma. Ya, setelah itu didatangkan robit yang kembali kepada mubtada-mubtada sebelumnya. Indaha diizni. Maknanya ringkas, maknanya si Az-Zaidun boribu al-akhwaini indah hindin biizni Zaidin. Maknanya Az-Zaidun, para Zaidun itu boribu al-akhwaini adalah orang yang memukul dua orang bersaudara. Indah hindin, di sisi Hindun, biizni Zaidin, dengan izin Zaid. Maknanya. Cuma ini juga sama. Di antara gaya bahasa juga. Maknanya sama. Di antara gaya bahasa Arab. Ini juga kalam yang fasih. Ya. Didatangkan dulu khobar dari mubda yang terakhir. Kemudian setelah itu baru didatangkan robit yang kembali kepada mubda dan mubda sebelumnya. Zaidun, Hindun, al-akhwani, al-zaiduna, dharibuhuma. Sudah. Indaha, biizni. Nah. Fadhamiru tasniyah lil akhwaini, dhamir tasniyah itu huma, itu kembalinya untuk al akhwani. Wa dhamir muannas, dhamir muannas indaha, kembalinya kepada Hind. Dan dhamir muzakkar bi izniha, kembalinya kepada Zaid. Ya. Ya mana tadi az-zaidun dharibul akhwaini inda Hindin bi idni Zaidin, itu gaya bahasa saja. Itu pun kalam yang fasih. Zaidun Hindun al akhwani az-zaiduna dharibuhuma inda bi izni. Kemudian matanya sudah dibaca belum? Sudah ya? Hah? Belum. Ingin saya baca dulu matanya. Wa idza qila, itu ya. Itu bukan. Kita baca lagi dulu matanya. Tsummal jumlatu tanqasimu tsaniyan binisbati ila al-wasiyyah ila shughra kubra. Kemudian jumlah terbagi lagi yang kedua kepada wasiyah. Bin nisbah ila al-wasiyah pada kaitannya dengan sifat, yaitu kepada jumlah suhra dan kubra. Fasuhra, jumlah suhra adalah hiyal mukhbaru biha an mubtada'in fil asal. Jumlah suhra adalah jumlah yang menjadi khobar bagi mubtada pada asalnya. Contoh inna zaidan qawm abuh, sudah kita jelaskan ini. Wa idha qila, jika dikatakan zaidun abuhu gulamuhu muntalikun, maka zaidun mubtada'un awalu. Dan abuhu mubtada'un tsanin, ghulamuhu mubtada'un tsalits. Fa muntaliqun khabaru tsalits. Khabaru tsalits, khabaru al-mubtada' tsalits. Wa tsalits wa khabaruhu khabaru tsani. Mubtada' yang ketiga dengan khabarnya itu sebagai khabar bagi mubtada' yang kedua, yaitu bagi abu. Wa tsani wa khabaruhu, kemudian mubtada' yang kedua dan khabarnya adalah khabar bagi mubtada' yang pertama, bagi Zaid. Wa yusamma al-majmu' jumlatan kubra, kumpulan jumlah ini disebut dengan jumlah kubra. Wa ghulamuhu muntaliq, kemudian ghulamuhu muntaliq jumlah sughra. Sedangkan abuhu ghulamuhu muntaliq ini jumlah kubra binisbah ila ghulamuhu muntaliq. Abu ghulamuhu muntaliq disebut jumlah kubra apabila melihat kepada ghulamuhu muntaliq. Apabila dibandingkan kepada ghulamuhu muntaliq. Dan sughra dia, abuhu ghulamuhu muntaliq jumlah sughra apabila dibandingkan dengan jumlah Zaidun abuhu ghulamuhu muntaliq. Ya. Wa mithluhu, ya semisal ini juga, lakinna huwa Allahu Rabbi. Iz asluhu lakin ana. Wa illa laqila lakinnahu. Ah, selesai. Asyri fahami tadi ya, wa yatafarra. Jadi cara kita membuat rabitnya yang pertama disebutkan di sini oleh Al-Azhari rahimahullah adalah engkau menyandarkan pada setiap mubtada selain mubtada yang pertama dhamir yang kembali kepada mubtada sebelumnya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, engkau datangkan rabit-rabitnya setelah engkau datangkan khobar bagi mubtada terakhir. Nah, yang berikutnya ditambahkan lagi gabungan dari itu. وَيَتَفَرَّعُوا مِنْ هَذَيْنِ الطَّرِيقَيْنِ طَرِيقَةٌ ثَالِثَةٌ مُرَكَّبَةٌ مِنْهُمَا. Bercabang dari dua tariqah ini,